إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kajian siang hari ini kita akan memasuki Kitab Tauhid. Bukan syarahnya, bukan Fathul Majid, tetapi Kitab Tauhid. Nah, ya kalau lancar setiap pekan, ya nggak lama, paling 2 tahun. Kitab Tauhid itu lebih dari 60 bab. Lebih dari 60 bab. Kalau satu bab itu diselesaikan dalam 2 pekan itu cepat, bagus. Satu bab dalam 2 pekan berarti ada 124 pekan dibagi 48, 2 tahun lebih kan. Iya. Nah, sabar antum 2 tahun. Hah? Tapi ana mencoba untuk mensyarah singkat dari setiap bab, tidak terlalu keluar jauh dari matan, materi inti daripada Kitab Tauhid. Dan barakallahu fikum, bagi yang belum pernah belajar al-usul al-thalathah, coba nanti dibuka pelajaran al-usul al-thalathah atau thalathatul usul. Nah, sehingga dimulai lagi dari kitab dasar. Nah, insyaallah al-akh al-fian nanti dicari waktu yang tepat membuka kitab thalathatul usul. Bagi yang sudah belajar, ya tafadhol, mau mengulang kitab thalathatul usul bersama rekan-rekannya yang baru, itu baik. Wah, anu ustaz malu atau gengsi karena baru-baru. Nah, ini salah satu pertanda gagalnya seorang thalibul ilmi. Tanda awal gagalnya seorang penuntut ilmu, ad-din. Nah, ana masih ingat ketika belajar di tempat Syekh Mukbir rahimahullah, dibuka sebuah pelajaran barakallahu fikum, fikih Ad-Darari Al-Mudhi'ah karya Imam Syaukani. Waktu itu kami bersama ya yang selevel dengan saya ikut belajar. Lah kok tiba-tiba di majelis itu, di tempat saya duduk sebelah kanan, sebelah kiri saya lihat murid-murid senior saya yang sudah belajar 10 tahun. Jadi minder saya. Lah ini padahal yang salah satunya pernah mengajar kitab Darari. Salah satu yang hadir pernah mengajar kitab tersebut, karya Syaukani. Masih ikut hadir belajar kepada salah satu murid syekh yang senior pada waktu itu, yang memang beliau punya kelebihan di bidang itu tadi. Tidak kemudian para murid-murid syekh yang senior ini ya, merasa gengsi karena di sebelahnya ada Andalusi. Nah, orang Indonesia juga ikut di sebelah sana. Nah, padahal baru setahun, ya. Enggak. Justru mereka mengasih semangat kepada kita belajar. Kita pun dibimbing oleh mereka-mereka. Nah, sabar kalau fikum. Ternyata mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil dari sisi ilmu dan berhasil dalam mengamalkan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Yang menjadi musibah besar di Indonesia ini adalah ada image bahwa perkara din itu akan menjadi gampang sekali kalau seorang sudah menguasai bahasa Arab. Kalau sudah belajar bahasa Arab, selesai, nahwu sudah sampai qatrun nada misalkan, wah, sudah. Semua kitab mau dia baca, mau dia ajarkan. Nah, ini suatu hal yang keliru. Nah, suatu hal yang menjadi sebab terjerumusnya seseorang kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Atas dasar itu, sampai hari ini, beberapa ulama masih saja mengajarkan kitab seperti Al-Usulul Thalatha, masih saja mengajarkan kitab semacam kitab Tauhid. Yang hadir ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajar kitab Tauhid itu para doktor-doktor dari universitas-universitas. Ya. Mereka orang Arab loh. Artinya bahasa Arab sudah miliknya mereka. Toh masih hadir di majelisnya Syekh. Nah, ini satu hal yang penting. Di Indonesia ini khususnya ada kesan seperti itu. Nah, dan ini harus dihilangkan. Barakallahu fikum. Maka nasihat ana kepada ikhwani seluruhnya bahwa di dalam menuntut ilmu hindarkan sifat al-isti'jal, sifat terburu-buru. Nah, yang kedua, di dalam menuntut ilmu tinggalkan sifat gengsi. Dulu saya pribadi belajar kitab Thalathatul Usul, belajar, bahkan sudah belajar kitab Tauhid, Fathul Majid. Suatu hari ada kawan yang dulu belajarnya bersama dengan kita, belajar Fathul Majid bareng-bareng. Lah, dia bersama beberapa kawan yang lainnya mengadakan majlis murojaah, yang sekaligus sebenarnya murojaah dan pelajaran tadris kitab Thalathatul Usul. Sementara ana pada waktu itu sedang belajar kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Akhirnya ana ikut di majlis itu, majlis Thalathatul Usul. Nah, antum sudah belajar wasitiyah? Belum. Ana pada waktu itu sudah belajar Aqidah Tahawiyah kepada Syekh Yahya yang sekarang menggantikan Syekh Mukbir rahimahullah. Ada satu kawan mengajarkan kitab Thalathatul Usul. Memang kebetulan al-akh ini punya kelebihan di majelis waktu itu, punya kemampuan pemahaman yang lebih dari rata-rata ikhwan yang hadir. Akhirnya ana ikut. Subhanallah ya ikhwan, di majelis itulah ana pribadi mendapatkan sekian faidah-faidah tentang Thalathatul Usul yang belum ana dapatkan ketika salah satu murid senior Syekh yang mengajar kita pada waktu itu. Beberapa hal yang pada waktu itu saya belajar belum paham, baru saya pahami ketika murojaah. Yang sampai saat ini jasa al-akh ini tidak bisa saya lupakan. Banyak perkara yang al-akh ini bukakan kepada kita, kesulitan-kesulitan di dalam pelajaran Thalathatul Usul yang kemudian memudahkan kita untuk memahami kitab Tauhid. Atas dasar itu, hilangkan juga kesan kalau bukan ustadz yang mengajar nggak mau belajar. Kalau yang mengajar itu ikhwan, ya nggak mau belajar, ini keliru. Nah, ambil faedah. Mungkin ikhwan itu tadi punya satu hal kelebihan yang tidak dimiliki oleh ustadz. Nah, di dalam menjelaskan satu bab atau satu kata atau satu hadis. Kadang-kadang seorang memiliki kelebihan memahami suatu perkara lebih dari sang ustadz dalam pengertian di ketika menyampaikannya. Ada penekanan-penekanan tertentu yang belum dia dapatkan ketika dia belajar kepada sang ustadz. Atas dasar itu, barakallahu fikum, ini suatu hal yang penting. Di dalam kutubur rijal, rijalul hadis, para perawi-perawi hadis, di sana dikenal dengan apa yang disebut dengan riwayatul akabir anil asagir. riwayat atau periwayatan hadis-hadis dari para ulama yang akabir, yang sudah senior, dari yang junior, yang masih muda. Ini banyak sekali di dalam kutub Rijalul Hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kondisi biografi para perawi-perawi hadis. Nah, barakallahu fikum, atas dasar itu ikhwan ahlus sunnah harus bisa mencontoh perkara ini. Harus bisa menerapkan akhlak para ulama. Nah, kalau tidak sangat membahayakan. Nanti akan muncul suatu sikap meremehkan dan melecehkan ulama. Meremehkan dan melecehkan para ulama. Nah, ini bahaya sekali. Merupakan juga sekian sebab yang bisa mengantarkan seseorang kepada bid'ah, mengantarkan seseorang kepada dhalalah. Din azan ya wa iyakum, maka insyaallah pada hari ini atau mulai pekan ini kita akan mengkaji kitab tauhid. Sebelum itu, sebelum saya lupa, bahwa ada salam buat antum semua dari Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi' kirim salam kepada antum. Naam, barakallahu fikum. Mumpung belum lupa. Nah, doakan mudah-mudahan daurah para masyayikh bisa terlaksana dengan secepat mungkin. Kemarin kita berhasil menghubungin beberapa dari mereka dan kita mencoba menentukan waktu insyaallah pada awal Juli atau tanggal 1 Juli. Mudah-mudahan tidak ada halangan sampai mereka datang ke sini. Nah, baik, kita baca. Qala المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. Sebagaimana biasa, Syekh selalu memulai karya-karyanya dengan bismillah. Dan ini sudah sering kita sebutkan bahwa di antara yang mendorong para ulama, termasuk beliau rahimahullah, untuk memulai kitabnya dengan basmalah adalah yang pertama iqtida'an bi kitabillahi al-aziz subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mencontoh Al-Qur'an, dalam rangka mencontoh Al-Qur'an di mana setiap ayatnya dimulai dengan basmalah kecuali surat Bara'ah. Nah, kemudian yang kedua, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai surat menyurat beliau kepada para pembesar-pembesar pada waktu itu. Nah, dengan kalimat bismillah. Sehingga yang kedua dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalam rangka mencontoh beberapa nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat kepada Malikat Saba. Malikat Saba itu adalah ratu negeri Saba. Negeri Saba itu berada di Yaman. Siapa nama Malikat Saba? Tidak diriwayatkan dari hadis yang sah tentang siapa itu Malikat Saba. Yang sering tersebar di kalangan kaum muslimin bahwa namanya adalah Bilqis. Ini adalah periwayatan yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW dan tidak pula disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi itu tergolong jenis berita Israiliyat. Tergolong jenis berita Israiliyat yang kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Atas dasar itu, kita hanya menyebut Malikat Saba, Ratu Saba. Nah, tanpa kita memastikan siapa namanya. Nah, kenapa? Jawabannya karena tidak ada berita yang sah baik dari Al-Quran ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa nama Ratu Saba adalah Bilqis. Nah, kemudian di mana Nabi Allah Sulaiman ketika menulis suratnya ini kepada Malikat Saba mengucapkan innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bismillah sebelum memulai atau menyebutkan isi daripada surat yang disampaikan tersebut. Ini beberapa alasan kenapa para ulama memulai karya-karya mereka dengan bismillah. Nah, minimalnya ada tiga hal. Mencontoh Al-Quran, karena setiap ayat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat menyurat beliau kepada para pembesar-pembesar dunia pada waktu itu. Kemudian juga mencontoh salah satu nabi dari sekian anbiya, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qala kitabut tauhid. Naam. Kitabut tauhid. At-tauhid itu adalah masdar. Masdar dari asal kata kalimat wahada. Asal kata kalimat wahada. Nah, asal katanya wahada, yuwahidu. Tauhidan. Ini asal katanya wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan. Asal kata dari kalimat tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'ala wahidan au ja'alahu wahidan. Maksudnya adalah menjadikan suatu perkara satu, menjadikan suatu perkara tertentu menjadi satu. Ini asal kata kalimat tauhid. Secara bahasa, hati-hati, secara bahasa kalimat tauhid itu diambil dari kalimat wahada, menjadikan suatu perkara satu. Ketika di sini ada satu pulpen, ada pulpen lagi, kemudian yang berikutnya, kemudian antum jadikan satu, ini dinamakan tauhid. Coba pinjam pulpennya lagi. Ini pulpen, ini pulpen, ini juga spidol, ini spidol, semua ada empat. Ketika antum gabungkan menjadi satu, perbuatan ini dinamakan wahada, yuwahidu, tauhidan. Paham tum ya kawan? Ini asal kata daripada kalimat at-tauhid secara bahasa. Namun secara istilah kalau disebut tauhid secara mutlak, maka yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kalau disebutkan kalimat tauhid, yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah atau diberi nama juga dengan tauhidul ibadah. Jadi kalau ada orang ngomong dakwatul anbiya huwa dakwatut tauhid, dakwanya para nabi adalah dakwatut tauhid, yang dimaksud dengan tauhid adalah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ini kalau disebutkan secara mutlak. kitab tauhid yang dimaksud adalah kalau secara mutlak berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Tetapi tauhid itu sendiri sebagaimana sudah antum ketahui terbagi menjadi tiga jenis. Tauhid terbagi di dalam atau kepada tiga jenis. Tauhidur rububiyah yang pertama, yang kedua tauhidu al-uluhiyah, yang ketiga adalah tauhidu al-asma wa sifat. Saya ulangi, tauhid di dalam istilah terbagi menjadi tiga. Yang pertama dinamakan tauhidur rububiyah. Nah, tauhid ar-rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Naam. Yang ketiga diberi nama tauhid al-asma was-sifat. Naam. Tauhidul asma, al-asma was-sifat. Barakallahu fikum. Ini di dalam istilah. Sekarang saya ulangi, kalimat tauhid kalau disebutkan secara mutlak apa maknanya, Edi? Yang dimaksud tauhidul uluhiyah. Ahsanta. Tetapi di dalam istilah tauhid terbagi menjadi tiga, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhidur rububiyah? Tauhidur rububiyah itu adalah ifradullah. Naam. Fi af'alihi. Naam. Ifradullah fi af'alihi min khalqin wa mulkin wa tadbirin. Nah, ifradullah fi af'alihi nanti akan saya jelaskan satu persatu insyaallah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah adalah diberi nama juga apa? Tauhid al-ibadah. Maknanya sama. Tauhidul uluhiyah itu adalah tauhidul ibadah. Kenapa? Karena alaha itu artinya abada. Kalimat alaha itu maknanya sama dengan abada. Sehingga tauhidul uluhiyah sama dengan tauhidul ibadah. Nah, kalau antum menyebut kalimat tauhid, jangan lupa kepada makna asal secara bahasa. Ya. Fahimtum ya ikhwan? Ini makna tauhidur rububiyah. Ada beberapa takbir-takbir yang lainnya, ada beberapa konteks yang lainnya di dalam memanakan tauhidur rububiyah. Nah, ada yang mengatakan ifradullah bima yahtassu bihi minal af'al. Ada yang mengatakan ifradullah bima yahtassu bihi minal af'al. Pengkhususan Allah itu makna ifrad. Pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau yang pertama fi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, khusus hanya diberikan, dimiliki oleh Allah saja, tidak boleh yang lainnya. Apa perbuatan atau af'al tersebut? Tiga jenis. Yang satu khalqin, min khalqin, ini yang pertama. Yang kedua mulkin, yang ketiga tadbirin. Nah, fahimtum ya ikhwan? Atau ada yang memberi takbir konteks definisi yang lain, yaitu ifradullah bima yakhtassu bihi minal af'al, pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa perbuatan-perbuatan yang memang khusus dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Nah, ini makna yang kedua atau konteks yang kedua di dalam definisi tauhidur rububiyah. Kalau tauhidul uluhiyah adalah ifradullah, nah, bi'af'ali al-ibad, pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk Allah saja di dalam af'al, perbuatan atau amalan-amalan hamba-hamba Allah. Nah, pengkhususan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba Allah untuk Allah saja. Ini tauhidul uluhiyah. Coba perhatikan antara ini dengan ini. Nah, kalau ini ifradullah fi af'alihi, pengkhususan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang memang khusus untuk Allah, af'alullah. Kalau tauhidul ibadah, af'alul ibad. Ya. Kalau rububiyah itu af'alullah, kalau uluhiyah dan ubudiyah af'alul ibad. Bisa dibedakan antara dua jenis tauhid ini. Nah, kemudian kalau sudah difahami ini, yang berikutnya adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhidu al-asma wa sifat, pengertiannya adalah ifradullah bima yakhtassu bihi minal asma'i al-husna wa as-sifati al-ula. Naam. Ifradullah. Naam. Bima yakhtassu bihi min al-asma'i al-husna was-sifatil 'ula. Maknanya adalah pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang memang khusus untuk Allah dengannya, dari berbagai atau dari nama-nama al-husna, al-asma al-husna, dan dari sifat-sifat al-ula, sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, dan nama-nama yang baik, yang mulia. Nah, ini arti atau definisi daripada tauhid al-asma wa sifat. Nah, fahimtum ya ikhwan? Sehingga tauhid di dalam istilah terbagi menjadi tiga ini. Kalau sudah antum tahu ini, kitab yang sedang akan kita baca ini, apa bahasannya? Apa pokok bahasannya? Apakah mencakup tiga jenis tauhid tersebut? Ataukah bagaimana? Jawabannya adalah, kitab ini sebenarnya mayoritas dan titik penekanannya pada jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, nama daripada kitab ini adalah, penamaan daripada kitab ini adalah Kitabut Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Abid. Jadi, nama judul kitab ini lengkapnya, ini dihafal ini ya. Kalau ditanya, belajar kitab apa? Kitab Tauhid, enggak cukup. Nah, karena sekarang sudah belajar. Nah, judulnya adalah Kitab At-Tauhid Alladhi Huwa Haqqullah Alal Abid. Kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang Tauhid, di mana Tauhid itu adalah hak-hak Allah atas hamba-hambanya. Hamtum ya kawan, ini judul kitab yang asli, yang kemudian secara ikhtisar, secara singkat dikenal dengan Kitab Tauhid. Asal nama kitabnya ini, Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Nah, maknanya adalah kitab yang menjelaskan tentang tauhid, di mana tauhid itu adalah hak-hak Allah terhadap atau atas hamba-hambanya. Nah, jadi kalau tauhid boleh dijawab, apa itu tauhid? Tauhid itu adalah termasuk diantaranya hak Allah terhadap hamba-hambanya. Nah, judul ini diambil dari hadis Mu'adz bin Jabal. Dasar penamaan judul ini bersumber dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, di mana lafaz hadis itu kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himarin. Aku pernah berbonceng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu tentang hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apakah engkau juga tahu apa itu hak-hak hamba-hamba Allah dari Allah? Mu'adz menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, apa itu hak Allah? Hak Allah dijelaskan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya? Perhatikan nama judul daripada kitab ini bersumber dari sebuah hadis, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Mu'adz menyatakan kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah berbonceng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Tahukah engkau apa itu hak-hak Allah dari hamba-hambanya? Mu'adz menyatakan, aku enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kemudian Rasulullah memberikan definisi, penjelasan tentang apa itu haqqullah. Nah, apa itu haqqullah? Kemudian Rasulullah menyatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar mereka beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu hak Allah. Sehingga kitab ini atau nama judul kitab ini diambil dari hadis siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah. Lalu kira-kira pembahasan daripada kitab ini mencakup jenis tauhid yang mana? Jawabannya adalah mencakup semua jenis tauhid ini. Mencakup semua jenis tauhid yang tiga ini. Mencakup tauhidur rububiyah, mencakup tauhidul uluhiyah, dan mencakup juga tauhidul asma wa sifat. Tetapi titik tekan dan mayoritas pembahasan kitab ini adalah sesuai dengan judulnya itu, haqqullahi 'alal 'ibad. Nah, barakallahu fikum. Al-'abid itu adalah bentuk jamak daripada abdun. Bisa dibaca dengan ibad, boleh dinyatakan dengan abid. Fahimtum ya ikhwan? Al-'abid itu adalah salah satu bentuk jamak daripada abdun. Kalau abdun itu mufrad, tunggal. Jamaknya ibad. Boleh diucapkan juga abid. Fahimtum? Nah, barakallahu fikum. Namun penekanan daripada kitab tauhid ini adalah pada jenis yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan ketiga jenis tauhid ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Barang siapa yang jatuh pada kesalahan pada salah satu jenis tauhid, bisa menjerumuskan dia untuk jatuh pada jenis kesalahan tauhid yang lainnya. Misalkan, seorang yang salah di dalam memahami tauhidur rububiyah, itu akan menjerumuskan dia pada kesalahan dalam tauhidul uluhiyah. Tauhidur rububiyah, untuk bisa faham ini, ana jelaskan. Tauhidur rububiyah, sebagaimana definisinya adalah ifradullah bi af'alihi. Pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan atau af'al-af'alnya. Apa itu af'alullah? Terbagi atau terangkum dalam tiga af'al. Ya, perhatikan ini. Tiga af'al ini tadi merupakan rangkuman dari seluruh af'alullah azza wa jalla. Yang pertama adalah apa? Khalaqa. Menciptakan. Tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La khaliqa illallah. Nah, ini af'alullah azza wa jalla. Yang kedua, mulkin. Nah, kepemilikan atau penguasaan. Ya, kepemilikan atau kekuasaan. Ini juga la mulka illa lillah. Tidak ada kekuasaan dan kepemilikan kecuali hanya milik Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tadbir. Tadbir itu adalah maknanya pengaturan. Pengaturan seluruh alam semesta dari makhluk-makhluk Allah. Nah, ini tadbir. Mulai dari memberi mereka makan, memberi mereka alat-alat di dalam tubuhnya, menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, menentukan ajalnya, menentukan nasibnya. Ini semua bagian daripada tadbir. Nah, pengaturan. Kapan hujan harus turun, kapan tidak. Musim dibagi menjadi sekian musim. Ini semua bagian daripada tadbir. Nah, masuk di dalam kalimat tadbir ini beberapa af'alullah, beberapa jenis perbuatan-perbuatan Allah seperti yarzuku, ya, memberi rizki, masuk ke dalam tadbir. Nah, kemudian Allah juga ya'ti bisyamsi minal masyriq, mendatangkan atau menerbitkan matahari dari arah timur. Itu bagian daripada tadbir. Nah, dan seterusnya dari sekian af'alullah, ada sebagiannya yang masuk kepada jenis tadbir, ada yang sebagian masuk kepada mul, ada yang sebagian masuk ke khalq. Semua ini, tiga ini dirangkum lagi dalam satu penamaan, yaitu Rabbah. Ya. Yang kemudian Allah di antara namanya Ar-Rabbu. Yang kemudian dari kalimat Ar-Rabbu ini tadi diambil kalimat Ar-Rububiyah. Paham sekarang? Tiga jenis af'al ini tadi, tiga jenis predikat ini tadi digabung menjadi satu dalam satu cakupan, yaitu kalimat Rabba yurabbi fahuwa rabbun. Atas dasar itu, salah satu nama Allah adalah apa? Ar-Rabbu. Nah, Ar-Rabbu itu siapa? Ar-Rabbu itu ada Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ar-Rabbu itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ini Ar-Rabbu. Yang kemudian dari kalimat ar-rab ini diambillah kalimat ar-rububiyah. Kemudian menjadilah tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ini tadi definisinya. Sekarang bisa dipahami kaitannya satu dengan yang lainnya. Ada yang belum paham? Nah, penjelasan dan definisi-definisi ini sangat penting untuk memahami beberapa pembahasan-pembahasan dalam kitab Tauhid. Nah, pemahaman dasar ini sangat penting dan menentukan untuk memahami sekian bab di dalam kitab Tauhid. Nah, apa perlu Anda ulangi? Yang perlu ngulang, perlu diulangi, diangkat tangannya untuk Anda hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau majelis ini 60 orang berarti gak nyampe sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga berarti sedikit. Kalau sedikit berarti lanjut. Karena ukuran banyak dan sedikit itu sepertiga. Loh kok gitu Ustaz dalilnya? Iya, ada di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Kan begitu. Nah, ats-tsulutsu katsir kata Rasulullah. Kalau sepertiga itu banyak. Nah. Jadi lanjut ya. Tapi kesian anak-anak. Ana ulangi. Tauhidur rububiyah ini definisinya. Ifradullah fi af'alihi. Pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Hak di sini kembalinya kepada siapa? Allah. Nah, dhamir ha ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu af'alullah yang hanya dikhususkan untuk Allah saja, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya? Tiga jenis. Khalq, penciptaan, mulk, kepemilikan dan kekuasaan, kemudian tadbir, pengaturan dan pemeliharaan dari ciptaan-ciptaan Allah ini tadi. Tiga jenis perbuatan ini tadi itu adalah dicakup dengan satu kalimat, yaitu Ar-Rabbu. Nah, Ar-Rabb itu salah satu nama dari nama-nama Allah dari Al-Asma'ul Husna. Kalau ditanya apa makna Ar-Rabb, ini dijawab ini. Makna Ar-Rabb adalah sebagai Khalik wa Malik wa Mudabbir. Nah, kemudian barakallahu fikum, dari kalimat Ar-Rabbu inilah kemudian diambil kalimat Ar-Rububiyah. Jadi Ar-Rububiyah itu asalnya dari apa? Dari kalimat Ar-Rabb. Naam. Ganggu ini ya. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Sekarang kalau sudah paham, kita lanjutkan pada yang berikutnya. Nah, seseorang yang keliru di dalam tauhidur rububiyah, dia bisa jatuh keliru dalam tauhidul uluhiyah. Dan sebaliknya, misalkan begini. Saya katakan sebaliknya, orang yang jatuh pada perbuatan syirik dalam bidang uluhiyah, dia mau tidak mau akan menyekutukan Allah dalam bidang rububiyah. Misalkan, seseorang yang memohon rizki kepada kubur atau memohon keselamatan dari musibah dari barakallahu fikum seorang wali yang sudah dikubur. Nah, dia berdoa. Doanya ini syirik apa tidak? Syirik ketika dia berdoa kepada selain Allah. Perbuatan dia, perbuatan hamba ini tadi sudah jatuh pada kesyirikan al-uluhiyah. Loh, bagaimana bisa dia jatuh pada kesyirikan ar-rububiyah? Berikutnya, dia tidaklah melakukan doa kepada selain Allah, baik kuburan ataupun yang lainnya, kecuali atas suatu motivasi tertentu, suatu keyakinan tertentu yang ada di hatinya bahwa sang wali ini punya kemampuan memberi rezeki. Padahal pemberian rezeki itu termasuk daripada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah kemudian menyembelih kurban menyembelih seekor kambing dipersembahkan kepada jin agar kampungnya selamat dari banjir, tidak ada motivasi pada dirinya kecuali dia yakin bahwa jin itu mampu untuk menyelamatkan kampungnya dari banjir. Padahal mendatangkan dan mencegah banjir itu bagian daripada tadbir, pengaturan alam semesta yang telah Allah tentukan. Nah, sehingga mau tidak mau dia telah jatuh juga pada syirik rububiyah. Nah, fahimtum ya ikhwan, ini bentuk keterkaitan beberapa jenis tauhid ini. Ini saja dua ini yang dipahamin bagi antum, sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk kita menguasai dua jenis tauhid ini. Kalau jenis yang ketiga ini butuh pembahasan khusus yang kemudian akan kita pelajari secara khusus di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah 3 tahun depan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang bisa difahami dua jenis tauhid ini? Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Sudah paham semua sudah? Alhamdulillah. Kemudian Syekh menyebutkan dalil pertama di dalam kitab atau bab kitab tauhid ini. Di dalam kitab tauhid ini beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim, bab yang pertama adalah kitab tauhid. Ada yang menjadikan ini sebagai bab pertama, ada yang menjadikan ini sebagai mukaddimah. Ada yang menjadikan kalimat kitab tauhid, banyak yang belum punya ya, karena belum tahu ya. Barakallahu fikum. Labas, insyaallah minggu depan siap-siap atau pekan depan kitab tauhid. Ada yang menjadikan kitab tauhid sebagai bab pertama, ada yang menjadikan yang kedua yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, itu sebagai bab pertama. Nampaknya yang lebih tepat adalah yang kedua. Bab pertama di dalam kitab tauhid itu adalah bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Nah, sementara kalimat kitab tauhid yang ada di sini adalah semacam mukaddimah, semacam tamhid, jalan pembuka untuk memasuki pembahasan tentang bab-bab dan sub-sub bahasan di dalam permasalahan tauhid. Kemudian barakallahu fikum, dalam kitab tauhid ini Syekh menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang intinya, ana sebutkan intinya dulu supaya antum nanti bisa memahami poin apa yang bisa diambil dari masing-masing dalil ini. Inti daripada penyebutan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis di dalam mukaddimah ini adalah untuk menyebutkan tentang pentingnya tauhid. Ini intinya. Untuk menjelaskan tentang betapa sangat pentingnya tauhid itu. Jangan lupa ini. Ini inti daripada mukaddimah. Kenapa muallif harus memulai dengan ini? Sangat penting sekali. Kenapa? Agar para pembaca dan para thullabul ilm itu bersemangat di dalam mempelajarinya. Bahwa apa yang akan dia pelajari ini adalah ilmu tertinggi di dalam Islam. Ilmu tauhid adalah ilmu yang berada di puncak Islam. Ini yang akan dijelaskan oleh muallif, sehingga sangat penting. Barang siapa yang telah menguasai tauhid dan memahaminya, maka aspek-aspek Islam yang lainnya dengan mudah dia akan memahaminya dan akan Allah beri taufik dalam seluruh aspek Islam, baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara muamalah, ataupun dalam perkara dakwah. Ketika seseorang sudah memahami tauhid, akan melahirkan sifat mementingkan tauhid, mengedepankan tauhid. Ketika tauhid telah dikedepankan, maka ketika dia sholat, ketika dia saum, ketika dia berjihad, ketika dia berdakwah, dia akan memperhatikan tentang masalah ikhlas, pembersihan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu siapa Allah. Dia mengenal siapa Allah. Dia mengenal af'alullah. Dia mengenal hak-hak Allah. Dia mengenal asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. ini al-muwahhidun, yang kemudian dari sini Allah akan menurunkan taufiknya, bimbingannya untuk orang itu tepat benar di dalam beribadah dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tauhid ini sudah gagal dia memahaminya dengan benar dan tepat, ketika dia sudah tidak berhasil memahami tauhid sesuai dengan porsi yang telah Allah berikan, maka jaminan taufik dari Allah pun akan hilang. Dia akan keliru dan merugi di dalam ibadahnya. Apa bisa Ustaz? Naam, ketika dia jatuh dalam satu kesalahan dalam tauhid, ya, baik kesalahan yang sifatnya nisbi ataupun mutlak, akan menyebabkan dia rugi di dalam Islamnya atau di dalam ibadah dia. Baik ruginya itu bersifat nisbi ataupun mutlak. Misalnya, yang dimaksud dengan kerugian nisbi dan mutlak ini, contohnya, orang sedang sholat, kemudian di dalam sholatnya dia riya, atau dia sedang atau melakukan amalan sedekah, infak, tetapi di dalam sedekah dan infaknya dia tidak ikhlas, tetapi dia riya. Kira-kira amalan tersebut diterima apa tidak? Tidak diterima. Gagal dalam ibadah tersebut. Walaupun kalau dia saum kemudian dia ikhlas di dalam saumnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan sebuah kesalahan yang dikenal dengan nama syirik asghar. Ini kesalahan nisbi di dalam perkara tauhid yang bisa melahirkan kerugian nisbi pada satu jenis tertentu dari sekian ibadah. Tetapi bisa kesalahan itu atau kerugian itu bersifat mutlak apabila kesalahannya mutlak. Misalkan, dia melakukan kesyirikan syirik akbar, beristighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, memanggil-manggil selain Allah, memohon keselamatan, dan seterusnya daripada kesyirikan-kesyirikan, maka ini akan menggugurkan Islam dia, menggugurkan ibadah dia secara menyeluruh. Sholat dia akan gugur, saum dia akan gugur, dakwah dia akan gugur, jihad dia pun akan tertolak. Tidak satu pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika dia berdakwah ikhlas, walaupun ketika dia sholat ikhlas kepada Allah, tidak menginginkan sesuatu apapun dari perkara dunia, tetapi ketika dia melakukan syirik akbar, maka gugurlah semua amalan ibadah dia. Ini yang dinamakan dengan kesalahan mutlak dan kerugian mutlak. Bisa dibedakan antara dua jenis ini? Lah, perkara tauhid ini sangat menentukan. Sangat menentukan kepada keberhasilan seorang hamba dalam seluruh aspek agama dia. Barakallahu fikum. Atas dasar itu, mari kita akan bahas beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan tentang apa ya Mahdi, tentang tauhid, tentang ini ahsan, pentingnya tauhid. Barakallahu fiik. Nah, tentang apa, ana ulangi, pentingnya tauhid dan bahwasanya tauhid itu menduduki puncak tertinggi di dalam Islam. Ini inti daripada mukaddimah. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil pertama dan ayat pertama di dalam kitab tauhid. Naam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maknanya secara bahasa adalah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Coba perhatikan ayat ini. Kalau sudah ini dihapus saja ya Zubair, dihapuskan in public. Ayo, thanks. Sudah. sudah sampai titik darah penghabisan ini. Naam. Baik, ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya singkat yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini, dan ini adalah terakhir sebelum memasuki waktu duhur, adalah kalimat liya'budun. Nah, barakallahu fikum. Kalimat liya'budun asal katanya secara makna tadi apa? Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kalimat liya'budun terdiri dari kalimat yang pertama lam. Ini lamnya. Nah, kemudian fi'il mudhari ya'buduna. Ya'buduna. Nah, kemudian yang ketiga adanya dhamir ni. Ini dhamirnya. Ya. Maknanya agar mereka beribadah kepadaku. Ini bermakna agar mereka beribadah ya kepadaku. Nah, fahim tu ikhwan? Tiga kalimat ini. Lam, kemudian fi'il ya'budun, kemudian dhamir. Fahim tu ikhwan? Nah. Kemudian kenapa kok di sini pakai kasrah? Antum lihat di dalam Al-Qur'an pakai kasrah, padahal dalam ilmu nahwu enggak boleh fi'il itu ada kasrahnya. Ya. Kasrah itu min khasa'isil asma. Kekhususan bagi kata benda. Lah kok bisa di sini ada kasrahnya? Ya'buduni. Nah, perlu diketahui bahwa kalimat ya'budun ini asalnya, bangunan asalnya ini, ketika masuk lam maka dihapuskan apa? Nun. Loh kok enak main hapus gitu, Zat? Nah, iya, karena inilah kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, perlu belajar ini. Perlu untuk ikhwan belajar nahu. Nah. Jadi mestinya Al-Qibah itu sampai jam 4 sore. Nah. Iya, barakallahu fikum. Mestinya. Nah. Barakallahu fikum. Dihapuslah nun. Kemudian menjadi ya budu ni. Paham ya, kawan? Nah. Kemudian dikarenakan susunan ayat Al-Qur'an ini terdapat di dalam surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Karena susunan bahasa Al-Qur'an yang seperti ini, dihapuskanlah ya ini, dhamir. Sehingga tersisa apa? Nun. Dalam bahasa Arab dinamakan nun wiqayah. Nun yang ada kasrahnya ini tadi. Inilah kemudian menjadi seperti ini. Ya'budu ni. Jadi kalau tanya nun ini nunnya apa? Nun yang di sini. Bukan nun ini. Paham tuh? Nun ini kemana? Nun ini terhapus karena ada apa? Karena adanya lam. Lah kok enak lam bisa ngapus-ngapus? Nah, kok bisa sih lam terus ngapus-ngapus seenaknya? Nah ini, dalam pelajaran qawaid bahasa Arab harus dipelajari agar kita mengenal Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Inilah asal kata kalimat ya'budun. Naam. Atau liya'buduni. Nah. Kemudian barakallahu fikum. Kalimat ya'budun, setiap kita mendapatkan kalimat ya'budun di dalam Al-Qur'an, maknanya adalah wahidun. Nah, kalau ada kalimat u'budu di dalam Al-Qur'an, maknanya adalah wahidu. Nah, nah, setiap ada kalimat ubudu, maknanya adalah wahidu. Penjelasan ini adalah penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma min mawdhi'in fil Qur'ani ubudu illa wa ma'nahu wahidu. Tidaklah ada suatu kalimat di dalam Al-Qur'an ubudu kecuali maknanya adalah wahidu. Nah, fahamtum ya ikhwan? Jadi ada setiap ada kalimat perintah ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Penjelasan siapa itu? Penjelasan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Zubair, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Ibnu Abbas itu siapa? Ja'far. Ahsanta, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fid-din. Ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Nah, ini yang menyatakan ini, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga penting melihat dan menengok penafsiran para sahabat itu sangat penting. Ya. Sangat penting sekali untuk kita kembali kepada mereka. Nah, jangan dikarenakan kita sudah bisa atau belajar bahasa Arab, kemudian kita enggak mau nengok ke mereka. Jangan. Buku tafsir sudah tersedia. Kalau mau membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, kembalikan kepada tafsir. Kembalikan kepada tafsir. Ibnu Katsir itu jauh lebih pandai daripada yang terpandai di antara kita di zaman ini. Tetapi beliau toh tetap di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, menulis sebuah kitab namanya Tafsirul Quranil Azim. Nah, At-Tabari rahimahullah, salah satu a'immatul lughah al-arabiyah, salah satu imam dalam bidang bahasa, al-imam Ibnu Jarir At-Tabari. Toh ternyata tafsir At-Tabari itu dipenuhi dengan asar dari para sahabat dan tabi'in di dalam menjelaskan ma'anil Quran. Atas dasar itu, sangatlah penting bagi kita semuanya untuk kita merujuk di dalam membahas ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya kepada apa yang telah ditentukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Abbas enggak perlu belajar kayak tadi wahada yuwahidu tauhidan, enggak perlu belajar. Enggak perlu belajar Ibnu Abbas kenapa ini kok dihapuskan, enggak perlu. Awang sudah bahasanya mereka, Al-Quran diturunkan dengan bahasanya mereka. Nah, lagi-lagi Ibnu Abbas didoakan oleh siapa? Rasul, bukan didoakan oleh Ustaz. Rasul yang mendoakan. Ya, ini, barakallahu fikum. Jadi, penting sekali untuk kita mengenal siapa diri kita, dan mengenal siapa itu para ulama. Barakallahu fikum. Ini penjelasan tentang kalimat atau ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan masih ada beberapa penjelasan yang lainnya berkaitan dengan ayat tersebut sebelum memasuki ayat yang kedua. Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita ketemu insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala di muraja'ah dengan baik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.